Bagaimanakah sikap kita terhadap seorang amrat ketika bertemu atau berkumpul? Mohon penjelasannya. Berbeda keadaannya. Asal hukum bergaul dengan satu laki-laki dengan laki-laki yang lain, asal hukumnya sama. Akan tetapi apabila seorang mengkhawatirkan dirinya fitnah, maka menghindar dan meninggalkan. Apalagi apabila telah nampak tanda-tanda yang dikhawatirkan, maka dijauhkan. Dijauhkan. Naam, menjauhkan diri, khususnya diri kita sendiri, apabila kita merasa ada hal-hal yang dikhawatirkan kita akan terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusaha meninggalkan. Meninggalkan dan tidak bertemu. Apabila kemudian seorang terus terganggu dan dia tidak bisa, mungkin dia tinggal di ma'had tertentu, maka dia pindah mencari tempat yang lain yang lebih aman untuk dirinya.